rembulan di matamu menyinari kasih di relung hatiku. Kau permataku yang terindah, beri persembahan tulusnya hatimu. Sambut aku dengan rasa cintamu.